Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, penjelasan tentang beberapa perilaku akhlak serta ciri-ciri ahlul jahiliyah yang mana kita tidak seyogianya untuk meniru mereka, yang mana ini adalah hal-hal yang buruk yang tidak sepantasnya kita lakukan, tidak sepantasnya kita ikuti. Saat ini kita akan masuki masalah ke-68 yang diberi judul Madhuhum Anfusahum Bima Laisa Fihim. Di antara sifat ahlul jahiliyah adalah keberadaan mereka terbiasa dengan memuji diri mereka pada hal-hal yang tidak mereka lakukan. Mereka memuji dirinya, mereka menyebutkan tentang diri mereka hal-hal yang tidak ada sebenarnya, tidak mereka lakukan, tidak mereka perbuat, dan bukan sifat mereka. Al-Mas'alus Saminah Wasittun, masalah ke-68. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, da'wahumul amal bima indahum minal haq. Keberadaan ahlul jahiliyah mengaku, mengklaim bahwasanya mereka mengamalkan kebenaran yang mereka miliki, kebenaran yang mereka ketahui, kebenaran yang mereka pegang, mereka amalkan. Qaqauli ta'ala, nu'minu bima unzila alaina, seperti surat dalam diceritakan oleh firman Allah ta'ala, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami. Ma'atarkihim iyyahu. Kata Syekh berikutnya di akhir. Padahal mereka tidak melakukannya. Mereka mengatakan kami adalah orang yang mengamalkan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Padahal tidak. Tidak mengamalkannya. Mereka sebelumnya juga mengatakan bahwasanya Allah yang merintahkan kami terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk yang mereka lakukan. Padahal tidak. Ya, mereka mengklaim bahwasanya ya apa-apa bahwasanya mereka di atas agama Ibrahim, padahal tidak. Ini adalah bentuk ahlul jahiliyah. Asy-Syar berkata Shalih Fawzan hafizahullah taala min masail ahlil jahiliyah. Di antara permasalahan ahlul jahiliyah da'wal yahud al-amal bima indahum min al-haq. Tindakan orang-orang Yahudi ya, mendakwakan, mengaku, mengklaim bahwasanya mereka mengamalkan kebenaran yang mereka miliki. Kebenaran yang mereka ketahui, kebenaran yang dibawa oleh kitab-kitab yang mereka akui. Mereka mengatakan mereka mengamalkannya, ma'atarkihim iyyah, padahal mereka meninggalkannya. Padahal mereka meninggalkannya, ya, tidak mengamalkannya. Kama qala ta'ala, Allah ta'ala menceritakan tentang hal ini dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina. Dan jika dikatakan kepada mereka, jikalau dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian dengan apa-apa yang Allah turunkan. Ya, Nabi Muhammad SAW membawa ya apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berimanlah kalian kepadanya. Berimanlah kalian kepada hal tersebut. Apa jawaban mereka? Qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka katakan kami hanya beriman dengan apa-apa yang diturunkan pada kami, dengan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Qila, dikatakan bahwasanya maknanya adalah, maksud dari perkataan mereka ini adalah, bima unzila ala rasul ala rusulina min anbiya bani Israel, yaitu apa-apa yang diturunkan kepada rasul-rasul kami dari kalangan para nabi bani Israel. Li'anna hadhil ayah fil yahud, karena ayat ini turun tentang orang-orang Yahudi. Yani mereka mengatakan, kalau dikatakan berimanlah kepada apa yang turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini juga datang dari Allah. Mereka katakan, yang kami imani hanya yang datang melalui rasul-rasul yang kami percayai. Yang kami imani hanya yang dibawa oleh para nabi Bani Israel. Ya. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengatakan, kami beriman kepada apa yang turun kepada kami. Artinya kalau terhadap apa yang turunkan kepada kami, kitab-kitab yang datang kepada Bani Israel, kami percayai. Tidak. Selainnya? Tidak. Selainnya? Tidak. Alma unzila ala rusul Bani Israel, yaitu apa-apa yang turunkan kepada rasul-rasul Bani Israel. Ya, mereka hanya beriman kepada hal tersebut. Mereka hanya beriman kepada hal tersebut. Ma'an alladzi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yukhan ma ja'at bihi rusuluhum. Padahal ya, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul-rasul mereka. Tidak menyelisihi. Bahkan ia membenarkan apa yang datangkan dibawa oleh para rasul-rasul terdahulu. Dan juga sebagaimana disebut dalam hadis bahwasanya usul dakwah para rasul inti-intinya sama. Semuanya tentang tauhid. Tidak ada yang beda para rasul. Hanya saja syariatnya berbeda-beda. Setiap zaman Allah tetapkan syariat untuk mereka. Setiap rasul datang dengan syariat yang tepat dengan waktu yang mereka diturunkan, diutus padanya. Pada waktu yang mereka diutus padanya. Adapun hal-hal yang lainnya sama dalam hal tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, seorang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah juga beriman kepada para nabi-nabi sebelumnya. Seorang yang beriman dengan Al-Qur'an haruslah beriman dengan kitab-kitab yang lainnya yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus beriman. Maksudnya itu adalah kitab-kitab turunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pada pertentangan antara keduanya. Pada beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah artinya ia kafir atau ingkar terhadap rasul-rasul sebelumnya, tidak. Tidak demikian. Bahkan ya, itu menguatkan keimanannya dengan nabi-nabi sebelumnya. Kan tapi orang-orang ini tidak mau demikian. Ya. Mereka katakan wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka ingkar kepada selainnya. Kepada selainnya, yakni ghairahu, yaitu selain dari kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Mimma unzila ala Isa wa Muhammad, baik yang diturunkan kepada Isa alaihi salatu wasalam maupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau mengimaninya. Meskipun seluruh kitab-kitab tersebut datang dari satu sumber. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-haqqu musaddiqan lima mahum. Kata Allah Ta'ala, padahal ia adalah kebenaran yang membenarkan apa-apa yang mereka berada padanya. Ya, itu adalah kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan syariat-syariat sebelumnya. Ya. Falladzi ja'a bihi Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa muwafiq lima ja'a bihi anbiya'uhum min al-haq. Maka apa yang dibawa oleh Isa alaihi salatu wassalam dan juga dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa muwafiqun lima ja'a bihi anbiya'uhum. Itu adalah suatu hal yang sama, sesuai, mencocoki apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, Nabi Bani Israel, minal haq, dari kebenaran. Wa mubayyin, serta sebagai penjelas, lima adkhaluhu fi kitabihim minat tahrif, wat takzib, wat tadlil. Serta sebagai penjelas, dan timbangan, bagi apa-apa yang mereka telah masuki dari kitab-kitab di kitab-kitab mereka dari perubahan, kedustaan dan juga hal-hal yang tidak tepat, tidak benar dan bisa menyebabkan kesesatan. Ya. Kitab-kitab mereka masuk padanya hal-hal seperti ini. Terjadi padanya hal-hal seperti ini, ya. Maka Al-Qur'an menjelaskan mana yang benar, mana yang tidak. Ketika ada perselisihan di antara kitab-kitab mereka sendiri, maka Al-Qur'an menjelaskannya. Maka Al-Qur'an menjelaskannya. Bukan sebagai tindakan, ya, bukan datangnya Al-Qur'an artinya seorang harus ingkar dengan kitab-kitab sebelumnya, tidak demikian. Ya, tetap harus beriman, ya. Akan tapi sebagaimana disebutkan, wa muhaimin alaihi sebagai penghapus. Apa yang ada kitab sebelumnya kita beriman. Akan tetapi yang berlaku secara syariat adalah apa yang ada di Al-Qur'an dan apa ada yang ada di As-Sunnah. Hadza min nahya, ini satu sisi, wan nahya tsani, sedangkan sisi yang kedua, annahum ghairu shadiqin fi hadhil maqalah. Mereka tidak jujur, tidak benar dalam perkataan mereka ketika mereka berkata apa? Nu'minu bima unzila 'alaina, kami hanya beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami. Ini bukan perkataan yang tepat dari mereka. Bukan perkataan yang jujur. Karena kenyataannya apa? Mereka tidak benar-benar beriman. Tidak benar-benar beriman. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berikut. Bidalil irtikabihim hadhil jara'im al-madhkura, karena mereka atau bukti dari tidak berimannya mereka dengan benar terhadap apa-apa yang turunkan kepada mereka adalah tindakan mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala raddan alaihim dalam bentuk bantahan kepada mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Qul, katakanlah falima taqtulun. Artinya katakanlah kalau kalian benar-benar beriman dengan apa-apa yang dibawa oleh nabi-nabi kalian, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu, maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah, para nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, in kuntum mu'minin, jikalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Maka ketika ditanyakan seperti ini, ya, mau tidak mau mereka harus mengakuinya bahwasanya mereka tidak beriman dengan benar dengan kitab-kitab mereka. Karena kalau mereka mengatakan tidak kami melakukannya sesuai dengan kitab-kitab kami, maka artinya mereka menuduh kitab-kitab mereka sendiri memerintahkan untuk membunuh para nabi. Dan ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka salah satu jawaban adalah mereka tidak beriman kepada nabi-nabi mereka dan kitab-kitab mereka dahulu dengan benar. Walaqad ja'akum ra'ab, ayat kelanjutannya, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma takhaltum 'ajlan min ba'dihi wa antum zalimun. Bukankah telah datang kepada kalian Musa alaihi salatu wassalam bil bayyinat, dengan berbagai bukti-bukti, tsumma takhaltum 'ajla, kemudian kalian menyembah sapi, min ba'dihi wa antum zalimun, ya, setelahnya dan kalian dalam keadaan berbuat zalim. Hadhihi raddun alaihim, ini adalah bantahan kepada mereka. Fallahu radda alaihim biraddai, maka dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala membantah mereka dengan dua bantahan. Dengan dua bantahan Allah sebutkan dua bantahan terhadap klaim mereka bahwasanya mereka beriman terhadap apa-apa yang mereka apa-apa yang turunkan kepada mereka saja. Ar-raddul awwal, ar-raddul awwal, bantahan yang pertama, annama jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam la yukhalif ma jaa bihi Musa min tauhidillah wa ifradihi bil ibadah wa tarki ibadati ma siwah, bal huwa musaddiq lidzalik. Yang pertama, bahwasanya, ya, kata Allah Ta'ala bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yukhalif ma jaa bihi Musa min tauhidillah wa ifradi bil ibadah, tidaklah menyelisihi, ya, Ya. Tidaklah menyelisih apa yang dibawa oleh Musa alaihissalatu wassalam min tauhidillah wa ifradihi bil ibadah. Dari tindakan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala wa ifradihi bil ibadah serta mengesakan Allah, mentauhidkan Allah hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Baik Musa alaihissalatu wassalam, Isa alaihissalatu wassalam, maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para nabi-nabi lainnya dan para rasul-rasul lainnya, seluruhnya sama dalam hal ini. Sama dalam hal ini. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Seluruhnya menyerbu apa? Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya mewujudkan ya perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Seluruhnya datang ya diusul Allah subhanahu wa ta'ala untuk hal ini. Ya. Bahwa musaddiq li dzalik, bahkan ia membenarkan Musa alaihissalatu wassalam dalam hal tauhid tersebut. Dalam hal tauhid tersebut. Dalam hal tauhid tersebut. Adapun dalam hal ya syariat-syariat lainnya, ya dalam syariat-syariat yang bisa berubah menurut perubahan zaman, maka bisa jadi sebagian syariat yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan apa yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-ratanya lebih mudah. Rata-ratanya lebih mudah ya, karena syariat Islam adalah syariat yang mudah. Ad-din yusr. Ya, syariat Islam adalah syariat yang lebih mudah. Berapa kesulitan ya yang ada di zaman Nabi Musa alaihi wasallam atau ada dalam syariat Nabi Musa alaihi wasallam diringankan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diringankan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan mereka untuk menolaknya. Tidak ada alasan mereka untuk menolaknya. Alhamdulillah, ini masalah yang kedua. Bantahan, sisi bantahan yang kedua. Annahum ghayra sadiqin hatta fima da'u annahum yu'minuna bih. Bahwasanya mereka tidak jujur pada apa-apa yang mereka akui bahwasanya mereka beriman dengannya. Haitsu abadul ajr. Di mana mereka dahulu pernah ya menyembah sapi. Ya, pernah menyembah sapi. Wa qatalul anbiya, mereka juga membunuh para nabi, ya, membunuh para nabi sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, ya. Au kullama ja'akum rasulun ma la tahwa anfusukum fariqan kadzabtum fariqan taqturun. Apakah setiap datang rasul yang tidak kalian sukai, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka sebagian yang kalian dustakan, sebagian lagi kalian bunuh. Kalau ada rasul, bahkan ketika itu rasul-rasul dari kalangan Bani Israel, ya, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka bunuh. Ya. Apakah ada kira-kira mereka demikian? Tentu tidak ada. Tentu tidak ada. Wa qauluhum sami'na wa 'asayna, mereka dahulu juga pernah berkata sami'na wa 'asayna, kami mendengar akan tetapi kami tidak mau taat. Wa 'adamu wafa'ihim bil mitsaq allazi ukhida minhum, dan tindakan mereka juga tidak melaksanakan, tidak menunaikan perjanjian yang telah diambil dari mereka. Wa hadza yatanawal kullu ta'assubin madmum. Atau keberadaan mereka tidak ya mengamalkan kecuali apa yang ya keberadaan mereka tidak melaksanakan perjanji yang telah diambil dari mereka. Wa hadza, dan hal ini yaitu masalah seperti ini. Ya, orang yang melakukan atau sifat jahiliyah ini, yatanawal kullu ta'assubin madmum, mencakup setiap orang yang melakukan ta'assub dengan ta'assub yang tercela. Ya, ta'assub yang dengan ta'assub yang tercela. Apa itu ta'assub yang tercela? Fanatisme yang tercela. Ay yaqul al insan la a'mal illa bima huwa fi madhhabi aw madhhabi imami. Ya. Aku tidak akan melakukan beramal kecuali dengan apa yang dikatakan atau pendapat mazhabku dan atau mazhab imamku. Dalam keadaan meskipun aku tahu kebenaran selainnya. Kalau dia tidak tahu kebenaran di luarnya, artinya ia hanya mempelajari mazhab imamnya. Atau ia tidak sampai derajat kepada mujtahid. Ya. Hal ini tidak, ya, bukanlah suatu hal yang tercela. Ia hanya mengambil ya, pendapat imamnya. Dalam keadaan ia tidak boleh meyakini bahwasanya al-haq munhasir fihi, kebenaran hanya terbatas pada perkataan imamnya. Tidak boleh, ya, tidak meyakini hal tersebut. Ia meyakini bahwasanya semua orang bisa salah, akan tapi kebenaran yang telah sampai kepadanya, ilmu yang ia ketahui sebatas, ya, apa yang di dalam ada dalam mazhab itu. Ya, mengapa demikian? Akan tapi jika ia mengatakan pokoknya salah atau benar hanya saya ikuti pendapat imam saya, salah atau benar saya hanya mengikuti pendapat mazhab saya, meskipun saya tahu itu salah, tetap tidak saya akan tinggalkan. Maka ini adalah ta'assub yang mazmum, ya, fanatik yang tercela. Li'annahu yajibu 'alal muslim ayyattabi'al haq, karena seorang muslim wajib, yang wajib atasnya adalah ia mengikuti kebenaran, ia mencari kebenaran dan mengikutinya, ya, ia mencari kebenaran dan mengikutinya. Fi madhhabihi au fi ghairi madhhabihi, baik ia ada dalam mazhabnya atau dalam selain mazhabnya. Ma'a imamihi au ma'a ghairihi, bersama imamnya atau bersama selainnya. Yaqbalul haq wa la yata'assub at-ta'assub al-mazmum, menerima kebenaran dan hendaknya ia tidak ta'assub dengan ta'assub yang tercela. Ya. Kedua-dua bantahan, bentuk bantahan, dua bentuk bantahan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, ya. Dua-duanya bisa tertuju pada orang yang memiliki fanatik yang, ya, tercela. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, bahwasanya kebenaran tidak harus ada dalam satu orang atau dalam satu mazhab. Ya, oleh karena itu dalam, ya, secara dalam ahlus sunnah mengakui mazhab empat-empatnya. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah. Ya, kebenaran tidak terbatas dalam satu mazhab. Bukan hanya mazhab Hambali saja yang benar, atau mazhab Syafi'i saja, atau mazhab Maliki saja, atau mazhab Abu Hanifah saja yang benar. Tidak demikian. Ya, kebenaran bisa ada di, ya, keempat mazhab tersebut. Ya, kebenaran bisa ada di berbagai mazhab. Ya. Maka tidak bisa kita mengatakan satu saja yang benar. Ya, satu saja yang benar. Maka oleh karena itu seorang yang telah sampai pada derajat di mana ia bisa menimbang mana yang benar, mana yang sahih, mana yang salah, yaitu seorang yang telah sampai dalam keadaan mujtahid, maka hendaknya ia menimbang mana yang benar, mana yang salah. Adapun yang belum sampai dalam hal tersebut, maka cukup padanya ia untuk taklid dengan seorang yang ia percaya. Kedua, sisi bantahan yang kedua adalah terkadang mereka yang ta'assub tidak benar dalam dakwaan mereka. Ketika mereka mengatakan saya hanya menerima perkataan imam saya, akan tapi kenyataannya tidak demikian. Banyak orang seperti ini mengatakan saya adalah seorang Syafi'i. Ya, saya hanya menerima perkataan a'immah Syafi'iyah. Akan tapi para imam Syafi'iyah yang mendakwahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ia terima. Ya, tidak ia terima. Akidah yang jelas-jelas diriwayatkan dari Imam Syafi'i tidak ia terima. Bukankah ia mendakwahkan Syafi'i, ya? Demikian pula di kalau misalnya dari mazhab-mazhab yang lain juga seperti itu. Mungkin dari mazhab Imam Ahmad mengatakan saya seorang Hambali, akan tapi akidah yang jelas-jelas diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari para a'immah Hanabilah yang terkenal, Ibnu Qudamah, ya, asal yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ia tolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu yang mereka inginkan. Tapi ngakunya apa? Saya hanya mengambil pendapat ulama Hanabilah. Kenyataannya pendapat-pendapat tersebut ditolak. Atau yang mengatakan bahwasanya saya mengambil dalam hal akidah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, akan tetapi yang ia pilih hanya bagian-bagian yang ia sukai saja, ya, bagian-bagian yang ia sukai saja, yang sesuai dengan keinginan dia, dia pakai, sedangkan yang lainnya tidak. Tidak mau mentelaah kitab-kitab, ya, seluruhnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dia telaah hanya kitab-kitab yang ia inginkan, ia potong-potong perkataannya. Maka ini adalah ta'assub yang mazmum dan juga bentuk tidak benar dalam dakwah mengikuti suatu hal atau mengikuti suatu orang, mengikuti seseorang. Allah taala alam alam, insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini pertemuan kali ini karena yang berikutnya cukup panjang, tidak bisa dibaca sekaligus, ya, dalam pertemuan ini, ya. Cukup sampai sini. Allah taala alam alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.